Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pelajaran seputar fikih dari kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan tentang zikir-zikir atau doa-doa yang dibaca oleh seorang ketika sujud. Begitu juga telah kita bacakan bab larangan membaca Al-Quranul Karim ketika sujud. Dan bab berikutnya, yaitu diperintahkan atau disunnahkan untuk seorang memperpanjang sujudnya. Begitu juga telah kita sebutkan tentang keutamaan daripada sujud. Telah kita sebutkan ada setidaknya dua keutamaan dari sujud, sebutkan di sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bahwasanya pada hari kiamat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali umatnya melalui na'am anggota sujudnya atau anggota wudu seorang. Dan keutamaan yang kedua yang telah kita sebutkan dari keutamaan sujud, bahwasanya anggota sujud atau dalam riwayat yang lain disebutkan adalah anggota wudu yang kita basuh itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalau seandainya ada seorang muslim misalnya nanti di akhirat dia disiksa terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu disebabkan dosa-dosanya, maka anggota wudunya, begitu juga dalam riwayat yang lain disebutkan, atau anggota sujudnya itu tidak akan terkena oleh api neraka. Ini diantaranya keutamaan dari sujud. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, as-sujudu 'alal ardi wal hasir. Sujud di atas bumi atau tanah dan tikar atau alas. Dari bab ini Syekh Al-Albani rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwasanya ketika seorang sujud boleh di atas tanah atau lantai secara langsung atau ada alas seperti tikar atau sajadah atau ambal misalnya dan yang semisalnya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana yasjudu 'alal ardi katsiran. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sujud di atas tanah secara langsung. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di catatan kaki, li'anna masjidahu alaihi salam lam yakun mafrushan bil hasir wa nahwihi. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat sujud langsung di atas tanah atau bumi Atau Syekh Al-Albani rahimahullah, dikarenakan masjid beliau dulu itu tidak dilapisi dengan tikar atau alas dan yang semisalnya. Jadi masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu langsung tanah atau pasir. Kalau di Timur Tengah, nah mayoritas adalah pasir. Ya. Dan atap dari masjid di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti juga akan disebutkan adalah susunan ya pelepah kurma. Sehingga naam terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat apabila hujan turun, hujan tersebut menembus atap tersebut yang terbuat dari susunan pelepah kurma, sehingga terkadang beliau sujud sholat dalam keadaan ada bekas ya tanah yang bercampur air. Jadi ini keadaan masjid di zaman Rasulullah, lantainya langsung tanah atau pasir, atapnya itu pelepah kurma, ya sangat sederhana. Bukan berarti kita tidak diperbolehkan ya untuk melantai masjid, nah diberi semen atau keramik, itu juga dengan atap selain pelepah kurma. Sesuatu yang mubah, asal jangan berlebih-lebihan, jangan bermegah-megahan. Hukum asal ini perkara dunia, ya diperbolehkan selama masih dalam koridor batasannya. Dan ada sebagian yang gulu, naam dari ya firqah-firqah, kalau tidak salah dari Hajuriyin, naam, yang membuat masjid, yang menyarankan agar masjid tersebut ya, tidak di keramik ya seadanya. Yang seperti ini adalah ghulu. Ya, bahkan ada sebagian yang lebih ghulu lagi mempermasalahkan istilah-istilah seperti kata ustadz, ustazah. Itu mereka juga permasalahkan kata ustadz, kata guru kalau bahasa Indonesianya, atau tuan guru ya, sebagian daerah itu enggak ada lafadz ini di zaman Rasulullah ya, penyebutan guru itu dipanggil ustadz, kalau perempuan ustazah itu enggak ada. Jadi istilah ini tidak boleh dipakai, ini sangat gulu padahal istilah bahasa. Ya, sebagai bentuk ihtiram penghormatan seorang kepada gurunya, kepada orang yang dia mengambil ilmunya. Ada juga yang sampai gulu mempermasalahkan istilah TD, TN. TD itu kepanjangan dari Tadribud Du'at, calon da'i. Kalau TN, Tadribud Nisa, calon da'i perempuan. Ini juga dipermasalahkan. Ya, subhanallah. Masalah-masalah yang mubah sampai dipermasalahkan. Dan ini adalah bentuk ghulu, berlebih-lebihan. Dan biasanya orang yang ghulu itu tidak akan lama. Ya, dia akan usang, dimakan zaman. Ya, karena dia tidak mampu melakukannya di luar batas kemampuannya. Seorang yang ghulu itu pada hakikatnya dia menambah beban yang pada hakikatnya dia tidak mampu mengangkatnya atau memikulnya, sehingga dia paksakan. Ya. Maka orang seperti ini hanya menghitung waktu. Ya, lambat laun orang tersebut juga akan kalah, akan futur. Dan ini adalah sudah sunnatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yushadad dina illa ghalabah. Tidaklah seorang yang ghulu berlebih-lebihan tanpa batas, melewati batas kemampuannya, illa ghalabah, kecuali dia akan kalah. Sebagai contoh misalnya, seorang yang biasanya ya bangun malam, naam di akhir malam, tiba-tiba dia ingin merubah kebiasaan ini. Dari mulai ibadah isya, naam dia sudah tidak tidur terus sampai subuh. Maka orang seperti ini, lihatlah, mungkin hanya sekali dua kali, seminggu dua minggu, setelah itu ditinggalkan. Jadi perkara ghulu di dalam agama ini adalah sesuatu yang mamnu', sesuatu yang dilarang. Dan yang membuat binasa orang-orang terdahulu itu adalah ghulu. Ya. Iyakum wal ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyakum wal ghulu. Hati-hati kalian dari perkara ghulu, berlebih-lebihan. Kita tidak diperbolehkan ya berlebih-lebihan terhadap suatu perkara. Hendaklah kita menempatkan sebuah perkara sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kadarnya. Jangan melebihi, jangan pula mengurangi. Nah, kemudian kata beliau, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Sesungguhnya kebinasaan yang menyebabkan kebinasaan umat-umat terdahulu itu adalah gulu di dalam agama mereka. Seperti orang-orang Nasara, mereka binasa karena mereka gulu terhadap Nabi Isa alaihi salam. Sampai-sampai mereka menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan. Padahal Nabi Isa alaihi salam itu adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak berhak diberikan ibadah atau seorang bertawasul kepadanya. Karena beliau adalah manusia biasa dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di zaman ini ada firqa-firqa yang ghulu seperti Khawarij. Ya. Ada juga Al-Haddadi. Haddadiyun, firqo Haddadiyun ini adalah firqo yang hulu sekali terhadap kesalahan para ulama. Sampai-sampai mereka menganggap sebagian para ulama yang keliru ijtihadnya itu tidak boleh diambil ilmunya. Bahkan mereka memerintahkan agar dibakar buku-buku para ulama tersebut. Mereka memerintahkan untuk membakar kitab-kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Juga mereka memerintahkan untuk membakar kitab-kitab Ibnu Hazm rahimahullah. Karena kata mereka, Al-Haddadi, Al-Haddadiyun, Ibnu Hazm rahimahullah dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah ulama yang terjatuh di dalam asma wa sifat. Ya, mereka banyak mentakwil tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebuah kekeliruan. Memang benar. Tapi tidak seperti itu cara menyikapi para ulama yang lurus akidahnya. Karena para ulama tersebut seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, kita berbaik sangka kepada mereka. Mereka terkenal dengan istiqomahnya di dalam sunnah. Dan qadarullah pada saat mereka berijtihad ya, di dalam memahami asma' wa sifat, mereka terjatuh ke dalam bab ini. Nah, dan seperti ini bukan sesuatu yang disengaja oleh mereka. Nah, mereka sengaja menjatuhkan diri mereka ke dalam kesalahan, tidak sama sekali. Mereka sudah berusaha. Dan seorang ahli ijtihad apabila benar itu akan mendapatkan dua pahala, tetap terpuji. Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang ahli ijtihad, seorang mujtahid, dan ada syarat-syaratnya seorang itu boleh berijtihad. Tidak semua orang dibebaskan untuk berijtihad sesuai dengan pikirannya masing-masing. Ya, orang yang baru punya ilmu sedikit sudah berani berijtihad, bahkan sudah berani merevisi fatwa-fatwa para ulama. Nah, suatu yang naam dia melampaui batas padanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang ahli ijtihad, seorang ulama berijtihad, ulama yang lurus, dan dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia salah di dalam ijtihadnya, maka dia tetap mendapatkan satu pahala, yaitu usaha dia mengeluarkan ya, dalil, beristinbat, beristidlal dengannya. Dan kesalahannya itu ma'fuf, jadi maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya saja disebutkan oleh para ulama, tatkala seorang ulama yang lurus itu berijtihad dan ijtihadnya salah, maka tidak boleh bagi pengikutnya mengikutinya. Kita diperbolehkan mengikuti seorang ulama ahli ijtihad atau ulama madhab tatkala dia benar di dalam ijtihadnya, dan ini yang terpuji. Dan apabila salah, maka kita tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. Bahkan mereka sendiri berlepas diri. Nah, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Banyak dari perkataan-perkataan beliau yang beliau berlepas diri dari orang-orang yang gulu terhadap beliau tatkala mengikuti jalan beliau atau mazhab beliau. Disebutkan dalam banyak perkataan beliau seperti idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fad'u atau fa amsiku sunnati Rasulillah fad'u ma qultu akama qala rahimahullah. Apabila kalian mendapati atas al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitabku, kitab al-Imam Nawawi banyak, al-Imam Syafi'i banyak. Kalau seandainya kita mendapati di dalam kitab beliau sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah, beliau mengatakan, maka ambillah sunnah Rasulullah dan buanglah perkataanku. Dia beliau sendiri berlepas diri ya, dari orang-orang yang hulu terhadap beliau. Jadi apabila kita mengikuti mazhabnya Al-Imam Syafi'i, maka kita harus mengikuti yang benar yang ada pada beliau. Dan ada pun yang salah pada beliau, nah kita beri uzur, kita hormati, tetap kita muliakan. Karena beliau adalah salah seorang dari ulama ahlu sunnah. Begitu juga ulama-ulama yang lain, seperti Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad rahimahullah, semuanya berlepas diri dari orang-orang yang gulu terhadap mereka. Dan ini sangat disayangkan. Sebagian kaum muslimin tidak memahami hal ini. Nah, tatkala mereka mengikuti satu madhab, ya mereka tidak mau mengambil madhab yang lain. Dalam keadaan ya, mereka saling menerima. Ya. Seperti Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka berdua hidup satu zaman dan mereka berdua adalah guru dan murid, murid dan guru. Ya, terkadang Al-Imam Syafi'i mengambil hadis dari Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad mengambil fikih dari Al-Imam Syafi'i. Saling mengambil ya. Mereka tidak menyuruh pengikut mereka untuk taklid ke salah satu mazhab. Terkadang kebenaran itu ada di pihak Al-Imam Syafi'i, maka kita ambil. Terkadang kebenaran itu ada di pihak atau di mazhabnya Al-Imam Ahmad, maka kita ambil. Terkadang ada pula di Al-Imam Malik, maka kita ambil. Terkadang kesalahan pun sebaliknya. ya, terkadang ada di Al-Imam Syafi'i, terkadang ada di Al-Imam Ahmad. Dan kita diperintahkan untuk mencari dari fatwa-fatwa para ulama, na'am, mana yang paling kuat, mana yang akrab ilal haq, yang paling dekat dengan kebenaran. Maka itulah yang kita ambil. Sebab itu kita dilarang untuk taklid terhadap satu mazhab, hanya memegang mazhabnya Imam Ahmad, tidak mau misalnya menengok, menoleh, na'am, dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Atau misalnya yang memegang mazhab Imam Syafi'i tidak mau menoleh dengan fatwanya atau kalamnya Imam Ahmad atau Imam Malik, atau bahkan saling membenci, saling menyalahkan, maka ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Nah, kita kembali ke pembahasan tadi. Jadi firqah Haddadi ini, mereka adalah firqah yang sangat dulu dan hidup di zaman ini. Hidup di zaman ini dan banyak yang mengikutinya. Dan alhamdulillah telah dibantah dan telah diluruskan oleh para ulama seperti Syekh Rabi Habibahullah. Nah, kita lanjutkan. Wa kana ashabuhu yusalluna ma'ahu fi siddatil har. Dan dahulu kata Syekh Al-Albani rahimahullah, menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama Rasulullah pada waktu yang sangat panas, apalagi di Timur Tengah, ya. Kalau sedang panas itu bisa mencapai 50 derajat. Ya, biasanya itu 40 ke atas. Naam. Malam saja, ya, padahal sudah tidak ada matahari, itu saja masih panas. Ini keadaan Timur Tengah. Apalagi pada saat panas-panasnya, seperti musim haji. Biasanya musim haji itu adalah di antara puncak-puncak panas. Nah, dahulu para sahabat rahimahullah, para sahabat radhiyallahu anhum pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat panas yang sangat. Fa idza lam yastati' ahaduhum ayumakkina jabahatahu minal ardh basata saubahu fasajada alaih. Maka apabila salah seorang dari mereka tidak mampu, tidak memungkinkan untuk menempelkan keningnya ke bumi, ke tanah atau ke pasir karena sangat panas, nah, maka salah seorang dari mereka itu membentangkan kainnya atau alas, kemudian dia sujud di atasnya. Maka dari sini diambil faedah sebagaimana bab, judul bab yang disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, boleh kita sujud langsung ke tanah, ya, atau ke bumi, atau ada alas, ya, sebagaimana di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqul, dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, waju'ilat al-ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tuhura. Dan dijadikan bumi itu semuanya untukku dan untuk umatku sebagai masjid dan untuk bersuci. Dan inilah salah satu kelebihan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu. Di antara kekhususan, keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad dan umat beliau, bahwasanya bumi ini itu dijadikan semuanya masjid. Dalam artian, di mana saja kita berada, kita boleh sholat di atasnya. Selama itu bukan tempat-tempat yang dilarang, seperti dalam kamar mandi, itu adalah tempat yang tidak diperbolehkan. Nah, atau tempat-tempat yang ada najisnya. Selain itu diperbolehkan. Ya, di mana kita berada, misalnya dalam keadaan safar, kita sholat di mana saja itu diperbolehkan, karena bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umatnya itu sebagai masjid. Begitu pula bumi ini na'am bisa digunakan untuk kita bersuci. Ya, kalau kita tidak mendapati air maka kita boleh bertayamum, atau seorang yang tidak bisa menggunakan air ya, karena sakit atau terluka misalnya, kalau dia menggunakan air bisa membuat lebih parah lukanya. Walaupun air ada, maka keadaan yang seperti ini diperbolehkan orang tersebut untuk bertayamum. Naam. Selama ya dia tidak bisa menggunakan air, atau dia tidak menemukan air, sudah mencari kemana-mana, naam, ternyata tidak menemukan air, maka boleh bagi dirinya bertayamum. Jadi bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala naam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya bisa untuk bersuci. Kemudian kata beliau, fa ainama adrakat rajulan min ummati as-shalah fa indahu masjiduhu wa indahu tuhuruhu. Maka di mana saja salat itu mendapati seorang dari umatku, maka disitulah masjidnya, disitu pula tempat dia bersuci. Wa kana min qabli yu'addimuna dzalik. Dan hal tersebut dianggap besar ya oleh orang-orang sebelumku. Karena dahulu ini naam tidak diperbolehkan. Ya. Tapi ini diperbolehkan sebagai kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kemudian innama kanu yusalluna fi kanaisihim wa bai'ihim. Dahulu orang-orang terdahulu naam mereka salat, mereka beribadah di atas gereja-gereja mereka, di dalam gereja-gereja mereka atau di sinagog-sinagog mereka. Kalau gereja ini adalah tempat peribadatan orang-orang Nasrani, kalau sinagog ini adalah tempat peribadatan orang-orang Yahudi. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana rubbama sajada fi tinin wa ma'in. Dan dahulu terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sujud di atas tanah yang bercampur air. Ya, sebagaimana yang telah kita singgung, dia akan disebutkan. Ya, karena masjid pada saat itu atapnya naam terbuat dari susunan pelepah kurma. Sehingga kalau hujan itu masih bisa menembus ya, pelepah kurma dan mengenai ya, lantai masjid. Waqad waqa'a lahu dzalika fi subhi lailatin 21 min Ramadan. Dan hal itu pernah terjadi pada waktu subuh di malam naam 21 Ramadan. Hina amtaratis sama. Pada saat itu ya hujan turun. Wasala saqfal masjid, dan hujan tersebut menembus atap masjid. Wa kana min jaridin nakhl, dikarenakan atap masjid pada saat itu terbuat dari susunan pelepah kurma. Nah, alhamdulillah di zaman ini kita dimudahkan sholat di dalam masjid. Naam, yang atapnya bagus, lantainya bagus, jadi keramik. Naam, nyaman. Kalau di zaman dahulu, ya masya Allah, zamannya Rasulullah dan para sahabat, mereka sholat ya seadanya. Lantainya masih pasir atau tanah. Ya, atapnya pelepah kurma. Fasajada sallallahu alaihi wasallam fil ma' wattin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di atas tanah yang bercampur air. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, berkata rawi hadis dari kalangan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, fa absurtu aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jabahatihi wa anfihi atharul ma'i wattin. Kata sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, aku melihat dengan kedua mataku sendiri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kening beliau dan hidung beliau itu ada bekas tanah yang bercampur air. Karena beliau sujud naam di atas tanah yang qadarullah masyafa'al, ya, air hujan menembus, ya, atap masjid tersebut. Kemudian wa kana yusalli 'alal khumrah. Dan dahulu pula kata Syekh Al-Albani rahimahullah menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, terkadang beliau dahulu sholat di atas khumrah. Khumrah itu adalah semacam alas. Sebutkan di catatan kaki. Naam. Yang dimaksud dengan khumrah adalah miqdaru ma yadhu'u ar-rajulu 'alaihi wajhahu fi sujudihi. Yaitu sebuah ukuran atau sebuah tempat atau semacam kain yang dijadikan oleh seorang naam untuk menempelkan keningnya di tempat sujudnya. Min hasirin, apakah dari tikar, au nasi jatin, atau dari anyaman daun, au nasi jati khawsin, atau anyaman daun, wa nahwihi minan nabat, atau yang semisalnya dari tumbuhan-tumbuhan. Wala yakunu khumrah illa fi hadal miqdar, dan tidaklah disebut al-khumrah kecuali dengan ukuran ini. Jadi dahulu beliau pernah sholat di atas alas, tidak langsung ke tanah atau ke pasir atau ke bumi. Nah, wa 'alal hasir, dan terkadang pula beliau sholat di atas tikar, ahyanan, kadang-kadang. Wa shalla 'alaihi marratan wa qad aswadu aswada min tuli ma labisa. Dan terkadang beliau sholat di atasnya, di atas alas, ya, semacam tikar, sampai-sampai alas yang beliau pakai tersebut itu menghitam atau lusuh, kusut, ya, disebabkan lamanya dipakai. Malah bisa. Nah, di sini sedikit ada faedah yang disebut dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, seorang duduk di atas sesuatu itu sudah dihukumi memakai sesuatu. Seorang duduk di atas sesuatu sudah dihukumi dia memakai sesuatu tersebut. Disebutkan di catatan kaki, beliau mengatakan wa fil hadithi dalilun ala anal julusa ala syai'in ma huwa labisa lahu. Dalam hadis ini ada sebuah dalil bahwasanya seorang itu duduk di atas sesuatu apapun maka dia sudah dihukumi memakai sesuatu itu. Fayadullu ala tahrimil julus alal harir. Maka oleh sebab itu seorang dilarang, diharamkan untuk dia duduk di atas sutra. Sebagaimana yang kita ketahui, memakai sutra itu tidak diperbolehkan bagi ar-rijal, bagi laki-laki, tapi diperbolehkan bagi wanita. Jadi seorang sekedar menduduki naam kain sutra itu sudah dihukumi seorang itu memakai kain sutra. Ya. Jadi beliau beristidlal dengan hadis ini. Perkataan Rasulullah waqad aswada, perkataan rawi hadis waqad aswada min tuli ma labisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas tikar atau alas sampai-sampai alas tersebut menghitam atau buruk disebabkan lamahnya dipakai. Ada kata malah bisa. Nah, menunjukkan sesuatu yang kita sekedar duduk di atasnya maka sudah dihukumi kita memakainya. Oleh sebab itu walaupun kita tidak memakai kain sutra, sekedar mendudukinya, maka itu juga diharamkan. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sini. Dan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ar-raf'u minas sujud. Bangkit dari sujud. setelah beliau menjelaskan tentang hukum-hukum yang terkait dengan sujud, sekarang beliau menjelaskan tentang na'am bangkit dari sujud. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu minas sujud mukabbiran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengangkat kepala beliau dari sujud dalam keadaan bertakbir. Dan telah kita sebutkan takbir setiap perpindahan gerakan salat ini namanya takbir intiqal. Adapun takbir yang pertama ketika memulai salat namanya takbiratul ihram. Dan ini hukumnya rukun min arkanis salat. Tidak sah salat seorang tanpa dimulai dengan takbiratul ihram. Berbeda dengan seorang yang tidak takbiratul atau takbir intiqal. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya. Sebagian para ulama menganggap takbir intiqal itu hukumnya wajib. Ya, sebagian lagi menghukumi sunnah. Wa amara bidzalik al-musi salatuhu, dan beliau memerintahkan na'am hal itu pada seorang sahabat yang buruk salatnya. Faqala, beliau mengatakan dalam hadis yang panjang ini kutipannya. Na'am, la yatimu salatun li ahadin minan nas hatta yasjuda. Tidak sempurna salat seorang manusia sampai dia bersujud. Hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai persendian-persendiannya itu tenang atau tuma'nina. Tsumma yaqul, kemudian dia bertakbir Allahu akbar. Wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'idan. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau sampai tegak lurus ya ketika berdiri. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hadat takbir ahyanan, dan terkadang beliau mengangkat tangan ya bersamaan dengan takbir ini ya. Jadi terkadang beliau setelah sujud, bangkit dari sujud itu sambil mengangkat tangan. Kemudian summa yafrishu rijlahu al-yusrah fayaq'udu 'alaiha mutma'innan. Kemudian beliau membentangkan kaki kiri beliau na'am dan duduk ya di atasnya secara tenang. Wa amara bidzalika al-musi salatuhu, dan dia memerintahkan kepada seorang yang jelek salatnya. Faqala, beliau mengatakan, faqala lahu idza sajadta famakkin li sujudik fa idza rafa'ta faq'ud ala fakhdika al-yusra. Apabila engkau sujud, maka bersungguh-sungguhlah di dalam sujudmu. Maka apabila engkau bangkit dari sujud, maka duduklah di atas paha kirimu. Yaitu duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di atas paha kiri kita. Wa kana yansubu rijlahu al-yumna. Dan terkadang pula beliau menegakkan kaki kanan beliau. Wa yastaqbilu bi asabiha al-qiblah, dan menghadapkan jari-jarinya, jari-jari kaki beliau menghadap kiblat. Dan pembahasan berikutnya adalah al-iq'a'u bainas sajadatain. Al-iq'a', ini duduk ya, iq'a', nanti akan disebutkan yang dimaksud dengan duduk al-iq'a', di antara dua sujud. Ya, bagaimana duduk al-iq'a', ya biasanya beliau iftiros ya, duduk di antara dua sujud beliau biasanya iftiros, yaitu sujud duduk di atas na'am paha kiri ya. Terkadang juga beliau melakukan al-iq'a' ketika duduk di antara dua sujud. Apa itu? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana ahyanan yaq'i yantasibu ala akibaihi wasuduri kodamaihi. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan iq'a'. Naam. Apa itu iq'a'? Yaitu menegakkan dua tumit. Ini dua tumit itu ditegakkan. Ya. Dua tumit ditegakkan dan seorang duduk di atasnya, di atas ya pangkal tumit ini. Ini juga disunahkan. Jadi duduk di antara dua sujud itu boleh bentuknya iftiros, yaitu kita duduk na'am di atas paha kiri yang biasa kita lakukan, atau dilakukan ik'a. Na'am, ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, yaitu kita menegakkan dua ya tumit kita. Ya, kita menegakkan dua tumit kita dan duduk di atasnya. Ini namanya duduk ik'a. Naam. Kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu Isya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alamin shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.